Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih di potongan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang lalu kita telah membaca potongan hadis, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ada beberapa potongan yang belum kita baca. InsyaAllah pada kesempatan malam ini, kita akan menyelesaikannya. Potongan-potongan yang tersisa, termasuk nasihat atau wasiat yang Rasul alaihi salatu wasalam sampaikan kepada Abdullah bin Abbas, ini kalimat-kalimat yang sangat penting sekali yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Mari kita lihat, kita ikuti, dan juga kita memperhatikan syarah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di dalam hadis yang belum kita baca, yang belum kita uraikan, adalah kalimat wa'lamu annal ummah law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Rasul alaihi salatu wasallam menasihati Abdullah bin Abbas, yang mana juga menasihati kita semua. Ketahuilah bahwasanya umat ketika semua berkumpul, lau ijtama'at, ketika mereka semua umat ini berkumpul menjadi satu, mempunyai satu tujuan, satu keinginan, satu semangat, ala yanfa'uka bi syai'in, mereka ingin memberikan kemanfaatan untuk antum tentang sesuatu. Ingin memberi manfaat. Semua umat, semua manusia bersatu ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Maka upaya mereka bersatu, saat dunia semua berkumpul, tidak akan bermanfaat untukmu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Ini adalah kaidah buat hidup kita. Bahwa umat siapapun dia, seberapapun kemampuannya, ketinggian, kekuasaannya, bahkan yang Rasul katakan, lau ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai', kalaupun mereka berkumpul menjadi satu, lau ijtama'at, mereka itu bukan cuma satu raja, dua raja, semuanya berkumpul, yang lemah, yang kuat, semuanya mereka berkumpul ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untukmu, lan yanfa'uka, tidak akan berarti itu semua, illa bishayin qad katabahu Allahu laka, kecuali sekedar apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, fabayyana Nabi alaihi salatu wasalam fi hadzal jumlah, ana al ummah law ijtama'at kullaha, kalau umat ini berkumpul semuanya, ala yanfa'uka bi syai'in, lan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untukmu, lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Maka Nabi menerangkan tidak akan bermanfaat upaya mereka itu kecuali sekadar sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu saja. Wa idza waqa minhum naf'un lak fa'lam annahu min Allah. Kalau ternyata ada manfaat yang mereka bisa memberikan untukmu, fa'lam, ketahuilah, kata Syekh, annahu min Allah. Maka manfaat yang kau dapati itu, walaupun yang kau lihat ada dari manusia, tetapi yang perlu kita pahami, annahu min Allah. Kau manfaat itu datang adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan itu datang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu huwa alladhi katabahu. Karena dialah Allah yang telah menetapkannya. Yang perlu ketahui, falam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam law istama'at ala ayan fa'uka bisyai'in lan yanfa'uka. Yang perlu kita ketahui bersama, Nabi alaihissalam tidak mengatakan kalaulah mereka berkumpul untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untukmu, maka tidak bermanfaat, titik. Tidak seperti itu. Bahkan yang diucapkan Nabi adalah apa? Lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahu Allah. Akan tetapi, Nabi melanjutkan, tidaklah upaya mereka itu bermanfaat kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu saja. Bukan berarti tidak bermanfaat, titik. Akan tetapi, tidak bermanfaat kecuali sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebatas itu saja. فَنَّاسْ بِلَشَّكْ يَنْفَعُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا يُسَعِدُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا. Kita tidak ragu. Tidak asing di hadapan kita bahwa manusia yang satu dengan yang lainnya saling memberikan manfaat. Saling memberikan pertolongan. Si A, si kaya raya, bermanfaat untuk si miskin. Si miskin pun bermanfaat untuk si kaya. Orang yang jabatannya tinggi bisa memberi pertolongan kepada si rendahan. Orang yang rendah juga bisa memberikan pertolongan kepada orang yang jabatan tinggi. Demikianlah manusia. Maka Syekh katakan, fannas bila syak yan fa'uba atam ba'atan yu wa yusaidu ba'atam ba'atan. Lakin kullu hadha mimma katabahu Allahu li insan. Akan tetapi yang perlu kita sadari, perlu kita pahami adalah bahwa kemanfaatan yang kita peroleh dari orang lain itu semuanya tidak keluar dari apa yang telah Allah gariskan, apa yang telah Allah tetapkan untuk manusia. Wal fadlillahi fihi awwalan azza wa jal wa huwa alladhi sakhkhara laka man yanfa'uka wa yusin ilayk wa yuzil qurbatika. Yang perlu disadari bahwa karunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang telah menggerakkan untuk engkau mendapatkan manfaat. Adanya kebaikan dari orang lain untukmu. Dihilangkannya kesempitan, kesedihan, kesusahan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan. Maka kemanfaatan yang ada, yang kita peroleh dari orang lain itu, pertolongan yang kita dapati, itu sesungguhnya adalah Allah yang telah menetapkannya. Wa kadzalika bil aks. La istama'u 'ala ay yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Demikian pula yang sebaliknya, kalau semua manusia bersepakat berkumpul untuk memberikan dharar untuk memberikan kesulitan, kesempitan kepadamu dengan sesuatu. Lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu 'alaihi. Maka apa yang mereka lakukan itu tidak bisa memberikan dharar kepadamu kecuali sebatas yang apa yang telah Allah tuliskan untukmu atau apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Artinya kembali kepada takdir. Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah, kebaikan atau keburukan yang ada di hadapan kita. Semua itu dasarnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal iman bi hadza yastalzim ay yakuna al insan muta'alliqan bi rabbih mutakallian. Iman tentang hal ini, artinya tentang takdir ini, mengharuskan kita untuk selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga muttakilan, menyandarkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak la yahtam bi ahad, tidak hanya perhatian kepada seseorang atau bantuan orang lain, tidak, tapi kehendaknya kita menggantungkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ya'lamu annahum law ijtama'u kullu khalqin ala yadhurruhu bi syai'in lan yadhurruhu illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaihi. Karena apabila kita beriman tentang takdir itu tadi, yang menjadikan kita bergantung, bersandar hanya kepada Allah, artinya kita tahu, kalaulah semua orang itu berkumpul untuk memberikan dharar, maka tidak akan berefek dharar itu kecuali sekedar apa yang telah Allah SWT tetapkan. Wahaina idin, yu'alliku ar-raja billahi wa yahtasim bihi wa la yuhimmu halqa wa la istama'u alaihi. Dengan demikian, seseorang itu, artinya setelah dia sadar, setelah dia beriman dengan takdir itu, akan menggantungkan harapannya kepada Allah dan berpegang teguh kepada Allah SWT. Tidak peduli dengan makhluk, walaupun mereka berkumpul, walaupun mereka bersatu, tidak peduli. Dia meyakini bahwa tidak akan mengenai dirinya kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Walihadza najidu nas fi salaf hadzal ummah lama i'tamadu 'ala Allah wa tawakkalu 'alaihi lam yadhurruhum kaid kaidin wal hasad hasidin. Oleh karena itu, kita bisa dapati para salafus saleh dari umat ini, karena mereka bersandarnya, berharapnya, bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin tidak akan menjadikan dharar untuk mereka. Apa yang direncanakan atau perbuatan-perbuatan yang mereka rencanakan untuk melakukan tindakan kejelekan atau orang berhasad melakukan hasadnya, itu tidak akan bermanfaat sekali. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam surat Ali Imran, Allah katakan wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaidahum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Kalaulah kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka tidak akan memberikan toror kepada kalian, tidak akan menyusahkan kalian sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah atas apa yang mereka perbuat, Allah meliputi. Ilmu Allah meliputi apa yang mereka perbuat. Pendengaran Allah meliputi apa yang mereka perbuat. Kekuatan Allah meliputi apa yang mereka perbuat. Innallaha bima ya'maluna muhit. Maka sesungguhnya Allah meliputi apa yang mereka lakukan. Tsumma qala alaihi salatu wassalam rufi'atil aklam wa jafatus suhuf. Di dalam sambungan kalimat wa'lam annal ummah law ijtama'ala ayyan fa'uka bisyai lan yanfa'uka illa bisyai fa katabahu Allah lak, dilanjutkan rufi'atil aklam wa jafatus suhuf, yakni anna ma kataba Allah faqad intaha wa rafa'a wa rafa'a. Kata Syekh, makna rufi'atil aklam wa jafat suhuf, apa-apa yang Allah catat, apa-apa yang Allah telah tetapkan di dalam takdirnya telah selesai, sudah final, sudah finish. Dan as-suhuf al-qalam telah rafa, telah diangkat kolam itu. Artinya sudah tidak ada tulis-menulis lagi. Wa suhuf juffat minal madad. Lembaran-lembaran catatan telah kering dari tinta-tintanya. Walam yabqa muraja'ah. Tidak ada koreksi-koreksian lagi. Setelah Allah tetapkan, setelah Allah takdirkan tulis semua segala sesuatunya itu, maka kolam sudah diangkat, sudah tidak tulis-tulisan lagi, dan juga tinta-tinta telah kering di atas catatan apa lembaran-lembaran catatan itu. Maka takdir sudah ditetapkan, tidak ada murojaah lagi, tidak ada koreksi-koreksi lagi. Fama asabaka lam yakun yuhti'aka. Maka apa yang menimpamu tidak mungkin luput darimu, karena takdir sudah ditetapkan. Kama fil lafaz tsani, wama ahta'aka lam yakun yusibaka. Seperti yang ada dalam lafaz tsani, hadis yang kedua. Apa-apa yang luput darimu, maka tidak mungkin menimpa dirimu. Wa fil lafaz tsani qala wa lam anna an-nasr ma'a as-sabr wa anna al-faraj ma'a al-karab wa anna ma'a al-usri yusra. Di dalam hadis yang kedua, lafaz yang kedua, ada tambahan ketahuilah, yaitu kalimat wa lam anna an-nasr ma'as sabar. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Wa anal faraj ma'al karab. Ketahuilah bahwa sesungguhnya al-faraj, kebahagiaan, kelapangan, kemudahan, itu datangnya setelah engkau hadapi kesempitan demi kesempitan itu tadi. Wa ana ma'al usri yusra. Dan ketahuilah, kesulitan-kesulitan, setelah kesulitan-kesulitan akan datang kemudahan-kemudahan. Yani ilam, ilmu yakin, ana nasr ma'al sabar, fa'idha sabarta, وفعلت ما أمرك الله به من الوسائل النصر النصر فإن الله تعالى ينصرك. Ketahuilah dengan seyakin-yakinnya bahwa pertolongan itu akan datang setelah engkau melalui menjalani kesabaran-kesabaran. Setelah sabar dilalui, sabar demi sabar dihadapi, maka setelah itu akan datangnya pertolongan. Jadi pertolongan tidak tiba-tiba. Pertolongan datang dari Allah SWT setelah menempuh, menghadapi sabar demi sabar. Kalau engkau sabar, bukan sabar itu artinya berhenti dan diam, akan tetapi melakukan apa yang Allah perintahkan untuk bersabar dengan menjalani segala-segala wasail an-nasr, jalan-jalan, upaya-upaya untuk memperoleh pertolongan. Ketika itu dilampaui, dilewati, sabar menghadapi apa yang sedang dia hadapi, dan dia upayakan jalan-jalan pertolongan, jalan-jalan kemenangan itu, dia lewati, dia tempuh. Fa'innal sa'ala yang syuruka. Maka ketika itu, akan datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sabr huna yashmil as-sabr ala ta'atillah wa an ma'asyatihi wa ala akdarihi al-mu'limah. Kesabaran yang dimaksud di sini meliputi sabar di atas ketaatan kepada Allah. Juga sabar menghadapi kemaksiatan-kemaksiatan. Dan juga sabar menghadapi takdir atau ketetapan yang bentuknya menyakitkan, derita. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa'iyakum. Jadi sabar meliputi tiga hal. Sabar terhadap taat kepada Allah, sabar terhadap kemaksiatan, sabar terhadap takdir yang mu'limah. Semua ini harus kita lalui. Semua ini harus kita jalani. Harus kita hadapi dengan kesabaran itu. Kenapa sabar itu harus ditempuh? Li'ana adu yusibul insan min kulli jihatin. Karena yang namanya musuh, ketika berangi, maka akan menimpakan kepada manusia musibah demi musibah. Bentuknya bermacam-macam dari segala sisinya. Akan ditimpakan musibah demi musibah. Ada yang musibahnya bentuknya ekonominya diganggu. Atau keluarganya yang diganggu. Atau keamanannya yang diganggu. Walhasil musibah demi musibah itu akan ditimpakan kepada mereka. Gangguan demi gangguan akan ditimpakan kepada musuhnya. Faqad yash'ur al-insan annahu lan yutiqu aduwwahu fayasta'siru wa yada'al jihad. Dengan gangguan-gangguan yang banyak itu, maka manusia akan merasa tidak mampu menghadapi musuhnya itu. Dan akan merasa lelah sehingga meninggalkan al-jihad. Maka kita perlu melatih diri kita untuk terus-menerus bersabar. Sabar baik dalam ketaatan kepada Allah yang antum perlu tahu. Sabar dan ketaatan kepada Allah itu ada tiga hal, ada tiga peringkat, ada tiga tingkatan, ada tiga fase maksudnya. Fase yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah sebelum antum menjalankan ketaatan itu, yaitu apa? Niat. Harus niat yang benar. Yang kedua, sabar ketika ketaatan itu datang atau ketika kita menjalani ketaatan itu. Tanpa sabar menjalani ketaatan, kita akan putus di jalan. Yang ketiga, setelah menjalani ketaatan, yaitu menjaga niat kita tadi. Agar tidak gugur. Jangan sampai setelah ketaatan kita lalui, dirusak dengan perasaan ujub atau bangga diri atau setelah itu sombong waliyadu billah. Juga kita perlu latih diri kita sabar menghadapi kemaksiatan-kemaksiatan. Dan juga sabar terhadap takdir mu'limah. Waqad yashra'u fil jihad lakin idza asaba al adha istahsar wa tawaqquf. Bisa jadi telah ditetapkan suatu jihad. Yang namanya jihad pasti ada gangguan. Ketika menimpa diri kita gangguan, kalau kita nggak sabar, ya akan merasa lelah. Ketika rasa lelah itu ada, bosan, capek, jenuh, takut, menjadi meninggalkan jihad. Waqad yastamir lakinnahu yusibul alam. Bisa jadi Anda bertahan, tetapi rasa derita, rasa sakit itu akan menimpa. Dalam kondisi seperti itu, kata Syekh, wahadha aydan yajib ayasbir alaih. Harus wajib kita bersabar. Karena di dalam medan jihad, godaannya itu adalah ingin lari dari jihad. Walaupun banyak orang berangan-angan sekarang, kalau lah jihad, berapa banyak orang seperti itu justru ketika adanya perintah jihad, ketika sudah masuk dalam medan jihad, orang yang pertama melarikan diri dari medan jihad, waliyadzubillah. Maka sekarang kita harus latihan sabar. Agar ketika perintah jihad itu, kita tidak melarikan diri. Qala wa ta'ala in yamsaskum qarhun faqad massa al-qaumul qarhu mithluh. Ketika dalam perang Uhud ada kaum muslimin yang terkena musibah. Kita ingat di setelah kemenangan di babak pertama, ternyata babak kedua di perang Uhud itu kaum muslim diserang dan banyak korban. Maka Allah mengingatkan kepada mereka agar tidak putus harapan, tidak putus semangat. Kalaulah menimpa kalian luka-luka, kematian. Masal kaum korfun misluh. Mereka juga sama. Terjadi luka-luka di kalangan mereka pula. Artinya hal yang sama, hal yang biasa dalam peperangan. Dalam perjuangan. Kalau tidak kamu, ya mereka. Kalau tidak mereka, ya kamu. Ya kena. Di dalam ayat yang lain, Allah katakan, وَلَا تَحِنُوا فِي إِبْتِغَاءِ الْقَوْمِ. Jangan kau merasa lemah ketika kau mengejar suatu kaum. Ketika memberangi kaum. إِنْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ تَعْلَمُونَ. Ketika engkau sakit, menderita, ketahuilah mereka juga menderita yang sama. Wa tarjuna minallahi ma la tarjun. Perbedaannya, kalau engkau punya harapan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka tidak punya harapan. Lukanya sama. Kalian luka, dia juga luka. Bedanya, kalau mereka tidak punya harapan, tapi engkau punya harapan. Harapan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, harapan surga Allah Subhanahu wa taala, harapan mati syahid. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Fa idza sabara insan wa sabara wa rabata, fa inna Allah Subhanahu yang suruh. Jika ia sabar dan mengikatkan dirinya dalam kesabaran, artinya tabah. Sabar dan tabah. Fa inna Allah Subhanahu yang suruhu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Kalimat yang berikutnya, wa'lam anal farj ma'al karab. Ketahuilah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa sesungguhnya al farj, kebahagiaan. Al farj bisa bermakna kelapangan, atau bisa bermakna juga kesenangan. Al-Faraj, kata Rasul alaihissalam, akan datang bersama Al-Karab. Setelah engkau menghadapi kesempitan, kesedihan, duka, maka kalau engkau bersabar, akan datang Al-Faraj. Al-Karab, kita hadapi, maka al-faraj akan kita dapati. Kulama iktarabat al-umur wa dhaqat. Ketika kondisi itu tambah sempit, tambah menderita, tambah tekanan, tambah hari, tambah besar, ketahuilah, fa innal faraj qarib, kata Syekh dengan dasar hadis tadi, wa lam annal faraj qarib, artinya ketika kesempitan, ketika hempitan menimpa, ketahuilah ketika itu al faraj telah dekat dari kita. Kebahagiaan, kemenangan, kelapangan sudah dekat. Li'anna Allah Azza wa Jalla yaqul fi kitabih, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Allah katakan, bukankah Allah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan, wa yakshifus su, dan Allah pula lah yang menghilangkan kesusahan, wa yaj'alukum khulafa al-ard, dan Allah pula yang menjadikan kalian khalifah di atas muka bumi ini. A'ilahu ma'allah qalilan ma tazakkarun. Allah katakan, apakah ada di samping Allah itu ilah-ilah lain? Sedikit sekali orang yang mau perhatian. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Allah memberitakan kepada kita dalam ayat ini bahwa Allah lah yang menghilangkan derita, Allah lah yang mengkabulkan doanya orang yang kesusahan. Itu semua Allah SWT menunjukkan anal farat ma'al karab. Fakullama istadal umur fantazil al-farat minallah subhanahu wa ta'ala. Maka nasihatnya Syekh rahimah ta'ala, setiap urusan ketika tambah berat kondisi, maka tunggulah al-faraj dari Allah subhanahu wa ta'ala, kelapangan akan datang. Ketahuilah, menunggunya kita kelapangan dari Allah ketika kita menghadapi himpitan-himpitan, kesempitan atau kesusahan-kesusahan adalah ibadah. Salah satu bentuk ibadah, kita berharap datangnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, datangnya kelapangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah ucapan Rasul alaihissalatu wassalam, wa innamal usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu akan datang kemudahan. Faqulu usr fa ba'dahu yusr, setiap ada kesulitan maka setelah itu akan datang kemudahan. Bal innal usr mahfudun bi yusrain, bahkan yang namanya usur, kesulitan itu akan timbul memberikan dua kemudahan, yusur sabiq wa yusur lahiq, kemudahan di waktu yang lalu dan kemudian di akan waktu yang akan datang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kata Allah SWT. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Wa qala Ibn Abbas, lan yaghlibul usr yusrain. Kata Ibn Abbas, sesungguhnya nasihat dari Ibnu Abbas ini bahwa yusr tidak akan usr itu mengalahkan yusr, artinya setiap usr pasti setelah itu akan datang yusr. Fadhil hadis alladhi usi bihi Abdullah Ibnu Abbas, yan bagli insan ayyakunu ala dzikrillahu daiman wa yastamit ala hadhihi alwasaya annafi'ah allati usa biha nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu ammihi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wallahu muwaffiq. Hadis ini yang diwasiatkan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma perlu menjadikan untuk kita ingat-ingat terus untuk kita berpegang kepadanya. Wasiat yang bermanfaat yang Nabi telah wasiatkan kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ikhwani fillah, a'azani Allah iyakum. Inilah sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang ringkas tetapi maknanya sangat panjang, sangat padat, yang bisa menjadi pedoman bagi hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi alamin. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Insyaallah bismillah. Ana undur diri ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.